Kau merana tinggal di gubuk derita. Tak pantas menyinta, tak pantas pula untuk dicinta. Jangan dekati diriku, jangan coba cintai aku. Aku orang yang sengsara, tak pernah merasakan megahnya dunia. Untuk dicinta.